الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Iman, masuk bab yang ke-15. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu bayani hisalin man ittusifa bihinna wajada halawatal iman. Bab penjelasan perangai-perangai orang yang tersipati dengan perangai-perangai tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Yahya bin Abi Umar wa Muhammad ibn Bashar jami'an, menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dan Muhammad ibn Bashar semuanya, An-Saqafi qala ibnu Abi Umar haddatsana Abdul Wahhab, dari Saqafi, semuanya dari Saqafi, berkata ibnu Abi Umar, menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, an Ayyub an Abi Kilabah, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, Abdullah ibn Zaid Az-Zurmi. Nah, an Anas, dari Anas ibn Malik, ya, sahabat hadis yang akan kita bacakan ini adalah Anas ibn Malik. Telah kita sebutkan bagaimana biografi Anas ibnu Malik, ya, sahabat yang terkenal dengan julukan Khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang berkhidmat, yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak berusia 10 tahun. Anas sudah berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aqsir malahu wa waladahu wa barakallahu fih. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah. Ya, dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik menjadi sahabat yang kaya, sahabat yang banyak anaknya. Ya, bahkan disebutkan hampir 100 anaknya. Subhanallah. Ya, diberkahi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara sahabat yang panjang umurnya. Nah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat, barang siapa yang ada tiga sifat tersebut padanya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah cintanya tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyuda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kita bacakan riwayat yang berikutnya. Qala al-Imam Muslim haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala, menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna dan ibn Bashar, kedua-duanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau berkata, menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah yuhaddisu. Aku mendengar Qatadah menyampaikan hadis an Anas, dari sahabat Anas ibn Malik. Ya. Ini jalan yang lain yang merupakan penguat dari hadis yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Tiga sifat yang apabila ada tiga sifat tersebut pada seseorang akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan. Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang mencintai seseorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat yang pertama, sifat ini berada pada kedudukan yang kedua. Kalau riwayat ini berada pada kedudukan yang pertama. Wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa man kana ayulqa finnar ahabba ilaihi min ayadji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Dan yang ketiga, barang siapa yang dilemparkan ke dalam neraka lebih dia cintai dibandingkan kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya. Ya. Atau barang siapa yang dilemparkan ke dalam api lebih dia cintai dibandingkan kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya. Nah, قال حدثنا إسحاق ابن منصور أنبأنا النضر ابن الشميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. Riwayat yang ketiga masih dari sahabat Anas bin Malik. Nah, seperti hadis yang sebelumnya. Ghaira annahu qala, akan tapi Rasulullah mengatakan, min ayyadji'a yahudiyan aw nasraniyan. Ya. Barang siapa yang dilemparkan ke dalam api lebih dia cintai daripada kembali menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, Nabi SAW menyebutkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, tiga sifat yang apabila tiga sifat tersebut ada pada seorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah menyebutkan kalimat yang global, kemudian setelah itu menyebutkan kalimat yang rinci. Nah, ijmal, kemudian tafsir. Ya. Metode pengajaran semacam ini merupakan metode pengajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mencapai, menyebutkan secara global, kemudian terperinci. Ya. Tiga sifat, apabila ada pada seseorang, akan merasakan manisnya keimanan. Sifatnya global. Nah, tiga sifat. Ya. Kemudian rasa merinci. Satu, dua, tiga. Nah, sekali lagi ini merupakan metode pengajaran nubuah. Nah, dengan disebutkan secara global terlebih dahulu, membuat orang penasaran apa rinciannya. Sehingga memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Sehingga benar-benar mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Ya. Kalau kita lihat, banyak dalam hadis-hadis Nabi yang sifatnya seperti ini. Ya. Seperti ayatul munafik salas. Nah, ciri-ciri kemunafikan ada tiga. Ini global sifatnya. Kemudian sebutkan satu per satu. Ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Pertama, apabila dia bicara dusta. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Apabila yang ketiga, apabila dipercaya, diberikan amanah, dia khianat. Ya. Supaya kita memperhatikan. Dan penasaran ketika sebutkan pertama, kita penasaran apa yang kedua. Sebutkan yang kedua, penasaran apa yang ketiga. Ya. Banyak contohnya. Sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imamun adil. Yang pertama, imam yang adil. Ya. Pendengar? Penasaran. Ya. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Sampai yang ketujuh. Sehingga dengan penasaran tadi, membuat dia memperhatikan apa yang akan disampaikan. Ya. Ini metode pengajaran Nabi SAW. Salasun muhlikat wa salasun munjiat. Tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan. Ya. Kita pun kalau dengar demikian, biasanya kita penasaran apa saja tiga perkara yang menyelamatkan dan apa tiga perkara yang membinasakan. Sehingga kita memperhatikan. Disampaikan yang pertama, nah, kita penasaran yang kedua apa? Ya, sehingga benar-benar memperhatikan. Nah, iztanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang binasakan. Sebutkan. Satu, dua, tiga, sampai tujuh. Ya. Sekali lagi, ini merupakan salah satu di antara metode pengajaran. Jadi yang disampaikan oleh Nabi SAW menyebutkan kalimat yang global, kemudian kalimat yang rinci. Ya, sehingga pendengar ya, memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan. Nah, termasuk dalam hadis yang kita bacakan ini. Salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Akan tetapi, penyebutan angka-angka tersebut ya, bukanlah sifatnya pembatasan. Hanya tiga saja. Seperti ayatul munafik salah, ciri orang munafik tiga. Penyebutan tiga ini bukan pembahasan hanya tiga. Tapi masih banyak ciri yang lainnya. Cuman di antaranya adalah tiga. Ya. Begitupun hadis ini. Nah, tiga sifat yang apabila ada pada seorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Nah, di sana masih ada sifat-sifat yang lainnya. Ya. Kan tadi disebutkan tiga di sini, ini di antaranya. Ya. Dan juga disebutkan dengan lafaz yang global terlebih dahulu supaya memperhatikan apa rinciannya. Nah. Dan hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya al-iman lahu dawq. Iman ini memiliki rasa manis. Nah, memiliki rasa lezat. Ya. Telah kita sampaikan dalam hadis yang sebelumnya dari sahabat Abbas ibnu Abdul Muttalib, daqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Akan merasakan lezatnya keimanan barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Nah. Ya. Dalam hadis yang sedang kita bahas ini, tiga sifat yang apabila ada pada seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan di sini bukanlah manis seperti halnya gula atau manis seperti halnya madu. Ya. Akan tetapi rasa manis yang lebih agung dan lebih besar dari segala sesuatu yang manis. Nah, ya. Manis yang dirasakan dalam hati seseorang. Kelezatan yang sangat besar. Yang sesuatu apapun tidak bisa menyamainya. Nah, sesuatu yang manis di dunia ini, gula, madu, atau berbagai macam buah-buahan yang sangat manis, tidak bisa menyamai lezat dan manisnya keimanan. Nah, ya, merasa lapang dadanya. Ya. Ini di antara dampak seseorang yang merasakan manis dan lezatnya keimanan. Lapang dadanya. Dia cinta kepada kebaikan. Mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasa manis yang tidak diketahui kecuali orang yang merasakannya. Nah, ya, sungguh keutamaan. Ketika seorang mukmin merasakan lezat dan manisnya keimanan. Nah, yang pertama, di antara sifat-sifat yang dengannya bisa merasakan manis dan lezatnya keimanan, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ya. Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak dikatakan Allah kemudian Rasulnya? Tapi di sini menggunakan kata wa yang artinya dan. Allah dan Rasulnya. Dikarenakan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengikuti dan tumbuh dari kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mencintai Rasul sekali lagi mengikuti kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tumbuh ketika seseorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seseorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti. Yeah. Sejauh mana kecintaannya kepada Allah, maka dia akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disayangkan, sebagian manusia mencintai Rasul bersamaan dengan cintanya kepada Allah. Dalam artian, menjadikan Rasul sebagai serikat sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menjadikan Rasul sebagai sekutu, serikat. Nah, dan tentu di sini ada perbedaan antara orang yang mencintai Rasul karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasul dalam keadaan berserikat. Nah, dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya para kuburiyun misalkan. Nah, yang mereka mencintai para wali atau mencintai Rasul melebihi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara kesyirikan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Nah, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik itu malaikat, baik itu para nabi. Kalau menjadikan sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mencintai mereka, sama cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan. Nah, beda halnya ketika seorang mencintai Rasul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan tumbuh kecintaan kepada Rasul ini ketika seseorang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Disebut dengan ayatul imtihan. Ayatul ibtila. Ayat yang merupakan ujian. Kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apakah benar-benar cinta kepada Allah? Ataukah hanya sekedar ucapannya saja cinta kepada Allah? Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sehingga sekali lagi, nah, kecintaan kepada Rasul itu akan tumbuh ketika seorang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti seseorang cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan didendangkan cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasul. Akan tapi diwujudkan, dibuktikan sejauh mana ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan teruji sejauh mana seorang cintanya kepada Allah dengan mengikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin konsisten istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ, orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dahsyatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, diwujudkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, orang yang menyatakan cinta Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebaliknya benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta pengakuannya cinta kepada Allah. Pengakuannya hanya dengan lisan saja. Ya. Dikarenakan Allah menyebutkan syarat dalam ayat yang kita bacakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini syarat. Nah, katakan apabila kalian cinta kepada Allah. Ya. Apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah. Ya. Ini yang pertama. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Nah, ketika seorang tumbuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana ketika seorang mencintai yang lainnya, suami mencintai istrinya, biasanya suami berusaha untuk melakukan apa saja yang disukai dan dicintai oleh istrinya. Seorang anak cinta kepada orang tuanya, biasanya untuk menampakkan kecintaannya, anak tersebut akan melakukan apa saja yang dicintai dan disukai oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua cinta kepada anaknya, biasanya dia akan melakukan apa saja yang dicintai, disukai oleh anaknya. Nah, sehingga tatkala kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mendahulukan hawa nafsu kita. Jangan mendahulukan keinginan-keinginan kita, kemudian mengesampingkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat bagaimana para anbiya yang mereka menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah, melebihi kecintaan terhadap dirinya, melebihi kecintaan terhadap keluarganya, melebihi kecintaan terhadap harta yang dimilikinya, walaupun harus mengorbankan dirinya, ridho, rela. Kalau seandainya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun harus dibakar dengan api, dia rela, ridho. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menyebarkan tauhid, berlepas diri daripada kesyirikan. Begitupun Nabi Ismail alaihissalam, walaupun harus disembelih, dia ridho, dia rela untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai wujud kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga sekali lagi, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, hendaklah kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW, banyak perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Secara umum, semua kebaikan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kalau kita ingin dapat kecintaan Allah, lakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya taubat, mensucikan diri. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat adillah. Nah, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan masih banyak ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kebaikan-kebaikan secara umum. Nah, sehingga kalau seandainya kita masih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih mendahulukan perasaan-perasaan kita dibandingkan menerima syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini menunjukkan kurangnya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kecintaan ini merupakan salah satu di antara inti ibadah yang hendaknya ada pada seorang hamba. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, di antara inti ibadah adalah sifat al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, al-khauf, rasa takut kepada Allah, ar-raja, rasa harap kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita sebagai seorang mukmin tapi belum merasakan lezat dan manisnya keimanan, mungkin masih kurang kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala Allah dan Rasulullah menciptakan suatu perkara, bertolak belakang dengan perasaan kita, kita lebih mendahulukan perasaan kita. Bertolak belakang dengan keinginan kita, kita lebih mendahulukan keinginan kita. Bisa jadi dengan sifat demikian belum merasakan lezat dan manisnya keimanan. Nah, ya, padahal tidak ada pilihan yang lain bagi kita. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, melainkan hendaknya kita mendengar dan taat. Nah, yang kedua, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. ya, bukan sekedar kekerabatan. Nah, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah cintanya dikarenakan harta. Bukan pula cintanya dikarenakan kedudukan atau sesuatu dari perkara-perkara dunia. Akan tetapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dikatakan kerabat, ini cinta yang sifatnya cinta kepada kerabat, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta kepada istri. Ini sifatnya tabiiyah. Setiap orang mencintai kerabat-kerabatnya, kecintaannya sifatnya tabiiyah. Tabiat manusia. Bahkan hewan pun mencintai anak-anaknya. Induk hewan, kalau kita lihat, melindungi anaknya. Mencari makan untuk anaknya. Ini sifatnya tabiiyah. Tabiat manusia. Nah, akan tapi apabila kerabat kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang soleh, kemudian kita mencintainya melebihi kecintaan yang sifatnya tabiiyah, maka kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kerabat. Kita cinta kepada kerabat kita. Nah, cinta yang sifatnya tabiat manusia, cinta kepada kerabat, cinta kepada saudaranya, cinta kepada saudarinya, cinta kepada keluarganya. Ketika kerabat kita termasuk di antara orang yang soleh, orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah, sehingga kita lebih mencintainya lagi, berarti ini pertanda cinta kita kepada kerabat kita ini bukan sekedar cinta dikarenakan kerabat, tapi lebih daripada itu, kita pun mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semacam ini mendapatkan keutamaan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, kita punya beberapa teman. Kadang-kadang kita cinta kepada teman kita. Ada di antara teman kita yang semangat dalam melaksanakan ibadah, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih mencintai teman ini dibandingkan yang lainnya. Ini pun menunjukkan kecintaan kita kepadanya, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mencintainya. Nah, masuk ke dalam hadis ini, yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana kalau kita lihat para sahabat ridwanullah alim ajmain, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan tentang keadaan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Saling mencintai di antara mereka, dikarenakan mereka sesama Muslim. Nah, cinta dikarenakan keislaman yang ada pada saudara-saudaranya. cinta, dikatakan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Berkasih sayang di antara mereka. Ya. Walaupun mereka bukan saudara sekandung, akan tetapi Islam yang telah mempersaudarakan mereka, tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh saling mencintai di antara mereka. Nah, dan juga Allah gambarkan bagaimana tentang keadaan orang-orang Ansar yang mereka mencintai saudara-saudara ini kalangan Muhajirin. Allah katakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang tinggal di negeri tersebut, kaum Ansar yang tinggal di Madinah, yang mereka telah beriman sebelum saudara-saudaranya kaum Muhajirin hijrah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan kerabat di antara mereka. Ya. Akan tetapi dikarenakan seiman, seislam, sama-sama memperjuangkan Islam, sama-sama memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencintainya. Kecintaannya semacam ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahaba fillah izdama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Izdama alaihi wa tafarraqu alaihi. Bersatu, berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yeah. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ketika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku berikan naungan kepada mereka di bawah naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah. Yeah. Sehingga hendaklah kita mencintai kaum muslimin secara umum, apalagi orang-orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Orang-orang yang semangat dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mencintai para sahabat, maka termasuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka para sahabat adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Rasulullah berkata tentang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah yang mencintai mereka para sahabat kecuali orang mukmin. La yubghiduhum illa munafiq. Tidaklah orang yang membenci para sahabat melainkan orang munafik. Man ahabbahum ahabahullah. Barang siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Nah, tumbuhkan rasa cinta kita kepada para rasul. Ya, cinta kita kepada para rasul, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada para a'immah, para ulama. Ya. Cinta kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan para a'immah yang lainnya, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Termasuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila tumbuh rasa cinta yang semacam itu, ini di antara sifat yang dengannya akan merasakan manis dan juga lezatnya keimanan. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu fayukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila seorang mencintai saudaranya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka beritahukanlah bahwasannya dia mencintainya. Nah, termasuk perkara yang disyariatkan ketika ada seorang yang masya Allah ketaatannya luar biasa kepada Allah, ta'awun dalam masalah dakwah misalkan. Nah, kita ucapkan, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Ya. Ini pun diucapkan oleh Nabi SAW kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Rasulullah ucapkan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku ini cinta kepadamu. Cinta karena Allah. Ya. Ya. Bahkan dalam satu hadis, Nabi SAW ketika ada salah seorang bersama Nabi SAW kemudian lewat orang lain. Orang yang bersama Nabi ini mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu hada. Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai orang yang barusan lewat ini. Nabi mengatakan, alam tahu? Apakah engkau telah memberitahu kepadanya bahwasanya engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala? Orang ini mengatakan, "Belum." Rasulullah mengatakan, "A'limhu." Beritahukan kepadanya bahwasanya engkau mencintainya. Akhirnya orang yang bersama Nabi ini mengikuti orang tadi dan mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Diasung oleh Nabi, ya, untuk menghabarkan kepada orang yang dicintainya karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bukan sekedar basa-basi, ya. Benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan basa-basi. Laki-laki kepada perempuan, inni uhibbuka fillah misalkan, aku cinta kepadamu karena Allah. Ini basa-basi. Padahal cintanya bukan karena Allah. Cinta yang sifatnya tabi'iyah. Nah, cinta kepada perempuan. Barakallahu fikum. Dan menimbulkan fitnah kalau semacam ini. Ya, yeah. Menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Ini dijauhi. Ya, yeah. Kecuali suami istri misalkan. Apa-apa. Tapi kalau kepada yang bukan mahramnya mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ya, yeah. Nah, mikhawatir menimbulkan fitnah maka dihindari. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu, ya, dikarenakan engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun di antara ucapan ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan, aku cinta kepadamu karena Allah. Kita ucapkan, ahabakallahu alladhi ahbabtani lah. Nah. Ya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da ana anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, ya. Dan kalau kita lihat zahir hadis ini, bagi orang yang sebelumnya kafir, kemudian dia masuk Islam. Nah, dikatakan menyatakan orang yang benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya. Nah, seperti dia benci dilemparkan ke dalam api. Sehingga ini berlaku tadi kepada orang yang asalnya kafir, kemudian dia masuk Islam. Dia benci kembali kepada kekafiran. Nah, dia benci kalau seandainya kembali menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau agama yang lainnya setelah Allah selamatkan darinya, setelah Allah berikan hidayah untuk Islam. Dan bencinya kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Ya. Tidak ada orang yang senang untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, sehingga ini menunjukkan kebencian yang sangat luar biasa kembali kepada kekafiran. Ya. Bahkan dari ayat yang lain, dikatakan dia lebih senang dilemparkan ke dalam api dibandingkan kembali kepada kekafiran. Atau dibandingkan kembali menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Ini menunjukkan sangat benci kepada kekafiran. Bahkan melebihi bencinya tatkala dia dilemparkan ke dalam api. Nah, akan tapi hadis ini pun berlaku kepada orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian dia benci kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah, berikan hidayah Islam, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Nah, ini pun masuk. Alhamdulillah kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kalau kita membenci kekafiran, nah, ya, setelah Allah berikan nikmat kepada kita berupa Islam, sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api, nah, maka ini pun termasuk di antara sifat yang dengannya akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Nah, dalam artian, lemparkannya ke dalam api ini lebih ringan dibandingkan kembali kepada kekafiran setelah dia mendapatkan nikmat Islam. Nah, dan alhamdulillah ini keadaan kebanyakan kaum mukminin. Ya. Kebanyakan kaum mukminin kalau dikatakan kepadanya ya, kafir atau dilemparkan di tempat yang tinggi, atau kafir kalau tidak akan dibakar. Nah, alhamdulillah masih banyak kaum muslimin yang mempertahankan akidah dan agamanya. Ya, lebih memilih silakan bakar aku, silakan lemparkan aku dari tempat yang tinggi. Nah, ini suatu kenikmatan, alhamdulillah. Masih banyak kaum mukminin yang mempertahankan agamanya. Ya. Nah, walaupun harus dibakar dengan api. Nah, tapi ada juga di antara kaum mukminin yang murtad dari agamanya. Nah, senang terhadap kekafiran. Nah, sehingga lebih memilih menjual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Ya. Padahal sifat orang mukmin yang akan mendapatkan lezat dan manisnya keimanan ketika dia membenci kekafiran. Ya. Segala macam bentuk kekafiran, hendaklah kita membencinya. Jangan sampai kita senang dengan sifat-sifat kekafiran atau agama-agama selain Islam. Nah, dikarenakan Allah mengatakan la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarganya. Nah, tidak boleh kita berloyalitas, ya, mencintai orang-orang kafir, apalagi mencintai agama-agama kekafiran. Nah, ya, hendaklah kita membenci segala macam bentuk kekafiran. Ya. Jangan sampai kita meniru-niru orang-orang kafir yang merupakan ciri khusus mereka. Nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Tidak boleh kita menyerupai mereka, senang terhadap hari raya mereka, ikut bergembira di hari raya mereka. Tidak boleh. Nah, walaupun tidak melakukan ritual-ritual keagamaan mereka, tapi ikut senang, ikut merayakan hari raya orang-orang kafir, maka termasuk bentuk tasabbuh dan termasuk bentuk keridhaan terhadap apa yang ada pada mereka, daripada akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah kesyirikan. Nah, memperingati, ikut merayakan, ikut bersenang-senang, ya, di hari Natal misalkan, ikut bersenang-senang, ikut merayakan di tahun baru. Ya. Kenapa dikatakan tahun baru ini merupakan hari raya mereka, orang-orang kafir? Nah, ya, ketika itu hari raya bangsa Romawi yang meyakini adanya dewa dewi, nah, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati, menghormati dewa yang disebut oleh mereka dewa Janus katanya, ya, yang disebut Janus atau lebih masyhur disebut Januari, nama dewa, dewa Janus. Nah, menurut keyakinan mereka, dewa ini memiliki dua muka, ke depan dan ke belakang. Nah, ini filosofi masa yang lalu dan masa yang akan datang berkaitan dengan tahun baru. Ini keyakinan mereka. Ya, kalau kita ikut merayakannya, berarti kita ikut ridho terhadap keyakinan yang ada pada mereka. Walaupun kita tidak melakukan ritual-ritual agama mereka, tapi sekedar ikut senang, sekedar ikut merayakan. Nah, walaupun sekedar makan-makan saja, bakar-bakar saja, walaupun yang dibakarnya jagung, bukan ayam, bukan kambing, ya, tetap ikut merayakannya. Tubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah seorang mukmin dia benci terhadap kekafiran. Ya. sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Siapa yang senang dilemparkan ke dalam api? Setiap orang tidak mau dilemparkan ke dalam api. Ya. Benci dilemparkan ke dalam api. Dan bencinya kita kepada kekafiran melebihi benci kita dilemparkan ke dalam api. Nah, orang yang menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang kafir, ini pertanda dia senang terhadap kebiasaan orang-orang kafir. Yeah. Orang yang benar-benar benci kepada kebiasaan orang kafir akan menjauhinya, tidak akan mengikutinya. Nah, Nabi Ibrahim AS mengatakan, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha ila yaumil qiyamah hatta tu'minuna billah. Nah, pernyataan yang tegas dari Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami mengingkari kalian dan telah nampak permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian. Ya. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tegas dalam prinsip al-wala wal bara. Siapa orang yang berhak untuk kita berikan loyalitas, kecintaan? Dan siapa yang berhak untuk mendapatkan sifat bara, berlepas diri? Nah, jangan sampai salah menerapkan. Ya, berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sementara membenci ahlus sunnah wal jamaah, membenci orang-orang yang istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Dikarenakan kalau kita salah dalam menerapkan prinsip ini, ya, kita membenci orang-orang yang harusnya kita berloyalitas kepadanya, membenci orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diancam oleh Allah dengan diumumkan peperangan kepadanya. Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memusuhi waliku, kata Allah, aku umumkan peperangan kepadanya. Orang-orang yang membenci, memusuhi ahlus sunnah wal jamaah, maka Allah umumkan peperangan kepadanya. Nah, dan al-wal wal bara, ini diantara salah satu prinsip-prinsip Islam, ya, yang hendaknya kita berpegang kokoh, berpegang teguh padanya. Ya, termasuk di antara ikatan Islam yang sangat kuat. Rasulullah mengatakan, Inna awsaqa urul Islam al-hubbu fillah wal-budu fillah. Di antara ikatan Islam, ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sekali lagi, hendaklah kita benci terhadap segala macam bentuk kekafiran. Nah, bahkan bencinya kita kepada kekafiran melebihi bencinya kita dilemparkan ke dalam api. Nah, ya, jangan sampai kita berloyalitas dengan orang-orang kafir. Nah, ada kecintaan kepada mereka. Nah, dikarenakan Allah mengatakan tentang keadaan Rasulullah dan para sahabatnya, Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u ala al-kufar. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang kafir. Ya, tapi tentunya bencinya kita kepada orang-orang kafir harus terbimbing dengan ilmu. Ya, tidak sekampangan seperti yang dilakukan orang-orang Khawarij. Nah, mereka bermudah-mudah dalam membunuh orang kafir. Tidak membedak-bedakan, ya, tentang keadaan orang-orang kafir. Semua orang kafir dianggap sama oleh orang-orang Khawarij. Dianggap halal darahnya, halal hartanya. Padahal bimbingan syariat tidak seperti itu. Berbeda-beda keadaan orang-orang kafir. Ada yang halal darahnya, halal hartanya ketika orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Kufarul harbi, halal darahnya, halal hartanya. Adapun orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari negara kaum muslimin, orang-orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak menumpahkan darah dengan penguasa kaum muslimin, ya, maka terjaga darah hartanya. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Kalau kita menumpahkan darahnya, Rasulullah SAW menyebutkan ancaman, man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihata jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, untuk tidak menumpahkan darah, maka orang muslim yang membunuh orang kafir yang mu'ahid tadi tidak akan merasakan wanginya surga. Nah, disebutkan ancaman oleh Nabi SAW. Sehingga, walaupun kita benci kepada orang kafir, tetap kebencian kita terbimbing oleh syariat. Tidak serampangan. Ya. Tidak mudah-mudah membunuh orang kafir dan sebagainya. Padahal, nah, orang kafir tersebut dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang teroris yang mereka tidak paham terhadap ilmu syariat. Nah, hanya modal semangat saja, tapi tidak memahami ilmu syariat sehingga jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini diantara tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila ada pada seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah cintanya ini melainkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, bahan introspeksi bagi kita, apakah sudah ada sifat-sifat tersebut ataukah belum? Kalau sudah ada, maka hendaknya kita tingkatkan. Kalau belum ada, hendaklah kita berusaha supaya kita bisa merasakan manis dan lezatnya keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kaitan dengan zakat harta uang. Sejak kuliah, saya memiliki rekening di bank, di mana sejak tahun 2015 hingga saat ini, nominalnya sudah mencapai batas diwajibkannya untuk zakat. Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Sebab sejak tahun 2015 tersebut, anda belum mengeluarkan zakatnya. Dan sejak pertengahan tahun 2018, anda sudah bekerja. Barakallahu fikum. Dilihat kapan ketika mencapai nisab. Nah, seorang mempunyai tabungan misalkan sejak tahun 2015 tapi nilainya 1 juta misalkan, terus 1 juta 2016 nambahlah sedikit misalkan 500, 1 juta 500. Nah, 2017 17-nya misalkan 2 juta nambah 2 juta. Di 2018 misalkan ya banyak menjadi 15 juta misalkan. Dan misalkan ini misalkan secara hitungan nisab 15 juta masuk nisab. Maka perhitungannya mulai ketika mencapai nisab. Ya. Ketika tahun yang berikutnya tidak berkurang dari minimal nisab, mulai dikeluarkan. Ya. Mulai dikeluarkan 2,5%-nya. Sehingga al-akh ini lihat kapan mulai mencapai nisab. Nah, ketika mulai mencapai nisab, nah ini pun tidak langsung dikeluarkan, tidak. Tapi ditunggu selama setahun. Berkurang dari nisab tidak. Kalau berkurang dari nisab berarti tidak dikeluarkan. Kalau tetap pada nisabnya atau bertambah, maka total uang yang kita miliki ini dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Tapi kalau seandainya sejak tahun 2015 nabung pertama 20 juta rekeningnya. Ya. Sampai nisab tidak? Sampai nisab. 2016 berkurang misalkan. Tapi berkurangnya sedikit dan masih dalam nisab. Nah, maka kalau demikian keadaannya dikeluarkan. Tinggal dihitung setiap tahunnya. Ya. Sehingga lihat lagi. Kapan dia mulai mencapai nisab. Ketika sudah mencapai nisab, maka tahun berikutnya. Nah, ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada batasan tinggi alat benda yang bisa dijadikan sutroh ketika sholat? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas Rasul mengatakan mislu mu'akhiratul rahal. Ya, seperti pelana kuda. Nah, itu tingginya. Disebutkan berapa sentinya, ya, tapi ya seukuran pelana kuda itulah. Nah, ya. Berapa kira-kira pelana kuda? Nah. Ini satu yang bisa dijadikan sutra. Ini sudah masuk bisa dijadikan sutra. Nah, ya. Adapun untuk tingginya berapa, Rasulullah yang menyebutkan tadi. Disesuaikan dengan benda tadi. Ya. Seukuran. Nah, seukuran pelana kuda tadi. Nah, wallahu a'lam. Karena kadang anda melihat ada beberapa orang yang menggunakan tas atau jaket untuk dijadikan sutra. Ya, bisa juga. Kalau tasnya tinggi, ya, seban depannya dijadikan sutra, bisa. Nah, atau jaket. Nah, jaket dia tinggikan jaketnya misalkan. Atau misalkan sejadah, dia tinggikan sejadahnya. Ya, tidak seperti ini diangkat misalkan sejadahnya. Bisa jadi sutra. Ya. Barakallahu'alaikum. Ya tidak boleh itu kalau sutrohnya garis. Nah, ada hadis. Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka garislah. Hadisnya do'if. Hadisnya lemah. Nah. Hanya satu jengkal apakah dibolehkan? Satu jengkal. Tadi pelana kuda ini berapa biasanya? Eh? Ya mungkin lebih tinggi dari satu jengkal. Boleh. Wallahu a'lam, kau sudah jengkal ya. Lihat pelana kuda tadi. Tadi disebutkan bahwa berta'awun dalam membeli rokok tidak boleh. Bagaimana sikap saya kepada ayah yang selalu meminta tolong diberikan rokok? Barakallahu fikum. Nah, ya. Pendapat yang kuat. Rokok itu termasuk perkara yang haram. Nah, kenapa? Dikarenakan pertama, menghamburkan harta. Yang kedua, menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Yang ketiga, menzalimi orang lain. Ya, orang yang berada di sekitarnya terzalimi dengan asap rokok tadi. Nah, ya kalau orang tua kita minta kita beli rokok, nah kita bisa menolaknya tapi dengan cara yang lemah lembut. Ya, barakallahu fiikum. Jangan, ya sampaikan dengan baik kepada orang tua. Ya, mungkin saya berpendapat rokok itu tidak boleh. Khawatir kalau saya berikan rokok sama saja saya meracun bapak misalkan. Tapi dengan lemah lembut sampaikannya. Nah, dengan lemah lembut. Ya. Tapi kalau disuruh yang lainnya, saya siapa? Nah, atau kalau ada uang kita yang berikan langsung orang tua. Yang baik-baik, makan-makanan yang baik. Nah, jangan sampai ya, kita tidak mau dikarenakan apa namanya? Ya kita pemalas. Nah, disuruh ini enggak mau, suruh itu enggak mau, rokok ini ada alasannya. Tambah enggak mau lagi. Kita enggak mau, ini dikatakan prinsip misalkan. Ya, menurut keterangan yang saya dapatkan, rokok itu hukumnya tidak boleh, haram. Nah, dan juga saya khawatir kalau saya beli rokok untuk bapak sama-sama ikut berusaha meracuni bapak. Misalkan nanti bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau bapak nyuruh saya beli yang lainnya, saya siap insyaallah. Nah. Ya. Bagaimana caranya saya supaya bisa menghindari dari apa nonton TV di tengah-tengah keluarga yang awam, terkadang kalau jenuh saya selalu iseng-iseng nonton TV. Bagaimana cara menghindari dan taubatnya? Barakallahu fikum. Nah, hendaklah kita menghindarinya. Banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sibukkan dengan perkara-perkara yang ibadah. Ya. Sibukkan dengan baca Al-Qur'an, sibukkan menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, ya. Tadi banyak berlindung dari godaan syaitan. Ini godaan syaitan. Ya. Barakallahu fikum. Dan hendaklah kita menyadari bahayanya. Setelah kita menyadari bahayanya, kita akan berusaha untuk menjauhinya. Nah. Dan hendaklah kita pun menyadari Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata kita. Wa qulil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan matanya. Begitupun kaum mukminat hendaklah menundukkan pandangan matanya. Barakallahu fikum. Ya. Banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah pukul 5 lewat. Nabtabi'ilahu nasubhanahu wa bihamdika. Asyadu ala ilahi la anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.